Qala al-musannif rahimahullah. Thumma al-'alamu wa huwa imma shakhshiyyun ka Zaidin aw jinsiyyun ka Usamata. Wa imma ismun kama matalna kama masalna Zaid ya aw laqabun ka Zainul Abidina wa Kuffah. Fauna Zainul Abidin dan Kuffah adalah laqab aw kunya bi Abi Amr wa Umm Kulthum wa yu'akhkharu al-laqabu 'anil ism tabi'an lahu mutlaqa aw maqfuban bi idafatihi in ufrida ka Sa'id Kursin. Insyaallah dijelaskan di dalam syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-thani min anwa'il ma'arif. Yang kedua dari macam-macam ma'rifat. Karena yang pertama adalah al-dhamir. Dan yang kedua adalah al-alam. Wa huwa ma'ulliqa 'ala syai'in bi'ainihi ghaira mutanawilin ma ghaira mutanawili ma asbahu. Diperhatikan definisinya. Alam adalah ma'ulliqa, apa-apa yang digantungkan. Ala syai'in, atas sesuatu. Bi'ainihi, dengan zatnya dia. Ghaira mutanawil, tidak mencakup. Ma asbahu, apa-apa yang serupa dengannya. Ini perlu keterangan ini. Perhatikan makna ma'ulliqa 'ala syai'. Makna ulliq, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay takhsisu bihi. Ma'ulliqa 'ala syai' ay takhsisu bihi. Bihaid yufham minhu indal itlaq. Fawwa bimakna al-wada. Wa innama ubbira bi'ulli qaluna wudi'a. Terlalu cepat ya. Wa innama ubbira bi'ulliqa duna wudi'a liyashmal alam al-manqul. Liyashmal al-alam al-manqul. Al-alam al-manqul. Al-alam al-manqul. Manqul. Unggul Rasul Zain, halaman 44. Untuk berhatikan di sini, mana ulik ay khusus awudi, apa-apa yang dikhususkan. Di mana ma'ulikoh, apa-apa yang digantungkan. Artinya apa-apa yang dikhususkan. Izan ulik, at-ta'liq wal ulik adalah taksis. Apa-apa yang ditergantung, apa-apa yang digantungkan, apa-apa yang dikhususkan. sesuatu ini dikhususkan ala syai, atas sesuatu. Sesuatu itu dikhususkan atas sesuatu. Contohnya Zaidun. Lafz Zaid dikhususkan kepada zat Zaid. Mekah, lafz Mekah dikhususkan pada Al-Mekkah yang ma'rufah. Hada ma'uliku ala syai. Hada ma'uliku ala syai. Sesuatu digantungkan terhadap sesuatu. Sesuatu digantungkan atas sesuatu. Contoh lagi, al-angsor. Ini angsor. Lafzul angsor wudi'a wa khusisa al-angsor hadzatnya. Hada ala syai. Mekah. Lafzul Mekah khusis wa ulliq ala Mekah yang ma'rufah di sana di Suriah. Maksudnya Allah wa'ala. Lafaz Banyu Tengah. Hada ulliq wa khusis ala hadil Korea. Hada mana ulliq. Fahuwa ma'ulliq ala syai. Fahuwa ma'ulliq ala syai. Bihaif dari segi yufam minhu indal islam. Dari segi dipahami dari mana itu ketika diitlakan. Ketika kita mengitlakan ja'a angsor. Mana angsor? Hada huwa. Wa itu Banyu Tengah. Itu Banyu Tengah. Intal itlak yufam. Hada huwa. Hada huwa sinaram. Anda bilang situ min Mekah. Aku datang dari Mekah. Itu dari Mekah. Intal itlak ketika diitlakan. Ma'ruf wa mufumah. Dia adalah yang ada di Saudi. Ya ke sana. Hada mana aman taksisu bihi min haisub famin indal itlak fahuwa makna al-wabah. Maka ta'liq wa taksis itu hampir persis dengan maknanya wabah. Ay wudi'a hadhi lafzu ala syai', diletakkan ini lafaz atas syai', dilafazkan kata Mekah, kata Ka'bah ala syai', wudi'a ala syai', ala syai', wa kala hanya saja ubbira yu'liqa duna wudi'a. Hanya saja Ibnu Rizal rahimahullah mengungkapkan dengan qouli qaduna wudi'a liyasmal alam mangkul. Alam qadim alam mangkul. Dan contohnya istilah orang Arab meletakkan yadhhab artinya apa? Pergi. Setelah itu mangkula menjadi alam, menjadi sama orang. Kalau aku katakan wudi'a, maka yadhhab enggak masuk. Yadhab gak masuk. Lianna al-arab wudhi amana. Yadhab ay makna fi'il mudhari'i pergi. Ba'dama nukila min fi'il mudhari' menjadi alam mangkula. Ayusam alam mangkul. Maka di sini beliau bisa pakai ulik. Ulik pakai ulik. Mayakulu wudhi'a untuk memasukkan. Supaya mencakup alam mangkul yang memang pada dasarnya. Dia gak jelaskan itu makna. Tapi dirubah dia. Ya, menjadilah makna dia menjadi alam. Hada fungsinya. Kenapa Ibnu Syaikh memakai mana? Mana oleh enggak pakai wudhi'a atau khusus atau misalnya. Hada wa apa yang kan warakallah fi kemananya? Mohon kira-kira. Dua takbirnya apa ini? Maulik ala syai. Saya paham. Hah? Dua lagi. Diperhatikan lagi kan. Al-alam warwa dan dia. Dia itu apa alam? Ma apa-apa ulliqah yang digantungkan ala syai atas sesuatu. Paham kata-kata ini? Sesuatu digantungkan atas sesuatu. Mana digantungkan? Sesuatu dikhususkan atas sesuatu. Apa itu sesuatu? Khair sesuatu. Digantungkan kepada siapa? Kepada zatnya khair. Ini khair ini. Itu aslinya belum namanya khair. Ya zatnya ini bisman. Ini ada robot. Tidak tahu namanya apa ya. Bukan robot ya. Khair ini. Justru bersam. Antum ambil kata-kata nama khair, letakkanlah pada dia. Sesuatu ini digantungkan pada khair. Artinya digantungkan air, dikhususkan. Nama ini dikhususkan makna khair. Jadi jangan sampai antum terbayang khair itu jangan sampai terbayang khair itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan. Jangan sampai terbayang khair sejenis apa? Hewan-hewanan. Dan juga bukan wanita. Dia adalah khair. Nah, kata, paham? Ayindal itlaq jaa khair, ra'aitu khairan, wa marartu bi khair, tazawwaja khair. Hada Allah namanya. Ada khair. Jelas. Cuma Ibnu Isham rahimahullah memakai ungkapan ulib, enggak memakai ungkapan wudi'ah. Kalau makna wudi'ah, ay orang Arab meletakkannya. Berarti kalau khair orang Arab meletakkan khair adalah ismu rajul, itu khalas mafhum. Sekarang kita bermasalah bagaimana alam mengkula, alam mengkula, alam yang dinukilkan, alam pindahan. Ay asalnya orang Arab enggak meletakkan itu maknanya. Cuma sekarang dinukil menjadi alam. Orang Arab meletakkan kata-kata zahab itu telah pergi. Ada orang Arab meletakkan zahab itu telah pergi. Ba'da'adha nukhila menjadilah sebagai alam. Ada alam mungkin. Kalau ada itu wudi'ah, ma wudi'ah ala syait, tentunya kita salah. Makanya untuk memasukkan wudi'ah apa namanya alam mengkula, Ibnu Isham rahimahullah memakai ta'li'ah, memakai ta'bir, uliqa, ma yakulu wudi'ah. Lianna al-wudi' al-mutabadir indan nas, al-wudi'ah ma wudi'ah indal Arab. Ma wudi'ah indal Arab, apa yang diletakkan indal, indal Arab. Ada mana wudi'ah wa ma uliqa ala syai'ah. Maksud insyaAllah berusaha ma'uliku ala syai' mencakup nakirah wa mencakup ma'rifah salalah. Nah ma'uliku ala syai' mencakup nakirah wa mencakup ma'rifah. Kulna sekarang Ana bilang apa namanya rajulun. Ana bilang rajulun. Labdur rajul yashmal labdur rajul uliku ala rujuliyah. Ana ambil rajul ulik wa wudi'ah ala rujuliyah. Ar-rujuliyah barakallahu fiik. Ar-rujuliyah ini enggak mungkin kalau ja'a rajulun. Rajul ini adalah perahu, wala mungkin. Wala ana mungkin ja'a dia adalah sapi atau kambing. Idzan ulik ala syai', idzan ulik ala syai' fa huwa 'am. Yasmalu an-nakirah wa yasmalu al-ma'rifah. Ulik ala syai', yasmalu an-nakirah wa yasmalu al-ma'rifah. Bagaimana alam? Qal bi'ainihi. Kalau kalimat bi'aini mengeluarkan nakirah. Wa qawluhu bi'aini mengeluarkan nakirah. Ditulis. Qawluhu bi'aini. Qaidun yukhrijun nakira. Qaidun mukhrijun nakira. Liannaha lam tuba li syai'in bi'aini. Fal wada'aha al-ishtiraq. Bal wada'aha ala al-ishtiraq. Indah ibn al-Kawakib. Alaman Babul Alam. Alamannya Babul Alam. Enak deh kan alamannya. Alamannya Babul Alam. Baik. Pak kalimat bi'ainihi itu mukhrijun mengeluarkan ini qaid mukhrijun lin nakirah, mengeluarkan nakirah. Li'annaha karena nakirah lam tuba li syai'in bi'aini. Karena nakirah itu tidak diletakkan sesuatu yang muayyan. Ma'ani muayyan ya. Lam tuba li syai'in bi'aini ay lam tuba li syai'in muayyan. Nakirah itu tidak diletakkan pada makna tertentu. Bal wadu ala al-istirab, bahkan nakirah itu diletakkan makna berserikat. Makna berserikat. Jelas. Anakul sekarang ja'a khair. Al-khair kalau kita katakan ma'rifat. Apakah ismul kullu khair? Lah. Tapi kalau nakirah, lain kalau ma'rifat, Makna kalau ma'rifat wudi'a hadzal lafdz li syai'in mu'ayyan. Diletakkan ini lafaz pada makna tertentu. Berarti Zaid Zaid, Muhammad Muhammad. Hal mana? Li syai'in mu'ayyan. Amma nakira wudi'a li syai'in laisa mu'ayyan. Bal yufidu al-istirah. Yufidu al-istirah. Ay mencakup segala-galanya. Berserikat semuanya orang. Hakadha mana al-istirah. Izan wudi'a atau ma'uliku ala syai' ma'uliku ala syai' yasmal makirah wal ma'rifah lakin qawlu bi'ayni ay li syai'in mu'ayyan wudi'a ala syai'in bi'ayni ay wudi'a ala syai'in mu'ayyan ay ma'uliku ala syai' al-syai' hadhi laysa am hadha syai' laysa mustarak wa innama hadha syai' mu'ayyan mafhum? Faidah kan hadha syai' mu'ayyan kharaja an-nakirah. Kharaja an-nakirah li'anna an-nakirah wudi'a al-istiraq. Li'anna an-nakirah wudi'a al-istiraq. Wa laysa li syai'in mu'ayyan. Wa laysa li syai'in mu'ayyan. Mahfuzullah kan? Mahfuzullah lah. Paham ini Amir? Hah? Jelas insyaAllah. Paham Iqbal? Nah. Alhamdulillah. Terusnya ma'uliku ala syai'in bi'aini. Kalimat ma'uliku ala syai' bi'ain yasmal apa? Dia kan marifat kan? Yasmal apa? Mausul. Wa yasmal apa? Isyara. Wa yasmal dhamir. Wa yasmal banyak sekali. Idan butuh mengeluarkan yang lain kan? Kita kan ingin mendefinisikan alam. Ingin mendefinisikan alam. Tapi ketika Anda bilang ana, esmana ana, saya. Bahwa kata-kata ana, wudi ala syai' mu'ayyan wa'in ana. Idan bahwa? Idan kita ingin mendefinisikan alam kan? Butuh mengeluarkan dhamir. Butuh mengeluarkan isim-isim mausul. Butuh mengeluarkan apa? Inilah. Ghayra mutanawir ma'asbahahu. Tidak mencakup apa-apa yang serupa dengannya. Mengeluarkan apa-apa yang mencakup apa-apa yang serupanya. Ini mengeluarkan apa? Apa ini? Mengeluarkan isim-isim marifat yang lainnya. Ditulis. Khairu mutanawir ma asbahu. Akhraja baqiyatal ma'arif. Akhraja baqiyatal ma'arif. من الضمير والإشارة والموصول وغيرها فإن الضمير صالح فإن الضمير صالح لكل متكلم فإن الضمير صالح لكل متكلم أو مخاطب أو غائب واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه صالح لكل مشار إليه والموصول صالح لكل من قام به مدلول الصلة والموصول صالح لكل من قام به مدلول الصلة dan kawatir juga kawatir itu tetap juara juara kita kawatir namanya aja bintang bintang itu kan indah kan? Benar ya? Kalau sudah bintang jamak lagi kan tinggi terjajahan. Namanya kan kawak tinggi sudah dia. Tinggi di atas dia itu. Naam, kan. Kalimat ghaira mutanawil. Jadi ma'uliku ala syai'in bi'aini, apa-apa yang diletakkan pada sesuatu yang tertentu, tapi syaratnya enggak boleh tidak mencakup, ya, tidak mencakup apa-apa yang semisalnya. Apa-apa yang serupa itu kayak apa? Dhamir, simisara, mausul enggak masuk. Jadi dia enggak ingin isyara, enggak ingin mausul. Terkait kita ambil lima, dari anad zomir itu hanya ada tiga, mukhatab, mutakalim, dan ghaib. Karena isyarah itu layak kepada orang yang diisyarahkan. Kalau mausul berkaitan dengan sila, dia tidak ingin seperti ini. Dia ingin lain daripada ini semuanya, yaitu alam. Ngerti? Nah, ini definisi ini tidak gampang, kan? Ini sulit lagi. Cita nih, kalau antum ini nggak paham, nggak bahkan paham yang lainnya, definisi alam yang lain juga paham, hampir mirip definisinya. Ya sudah jelas. Khair, tahu lagi khair. Kalau ini nggak paham khair. Khair mutanawil ma asbah. Ingat, dari sesuatu itu dikhususkan pada sesuatu tertentu, sesuatu itu diletakkan dikhususkan pada sesuatu tertentu. Ingat ya. Tapi ini sesuatu tertentu ini nggak ingin yang lain. Apa-apa yang serupa dengannya dari dhamir, ma'rifat, itu dikeluarkan. Gak mau ya. Jangan, ini gak masuk. Lima tak? Karena dhamir itu berkaitan dengan al-mutakalim, wal-mukhatab, wal-ghaib. Kalau isim isyarah berkaitan kepada al-musyaru ilah yang disyarahkan, wal-musul berkaitan dengan silah, keluar di sida. Gak mau kita orang. Bener lah ya, kawan. Jelas ini ya, kawan Nasr. Hah? Allah SWT. Alhamdulillah. Jelas, ini kalau ini paham, nafsi. Kalau ini enggak paham, berhenti dulu kita ini. Saya mudah-mudahan paham, insya Allah. Allahumma fahimna, insya Allah, kan. Alim narusdana. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa yanqasimu bi'tibaratin mukhtalifah. Ila aqsamin muta'addidah. Alam itu terbagi bi'tibaratin mukhtalifah, dengan tinjauan-tinjauan yang berbeda-beda. Ila aqsamin muta'addidah, terbagi beberapa bagian yang berbeda-beda juga. Semakin berbeda tinjauannya juga akan terbagi berbeda-beda juga. Gitu kan? Wa yanqasimu, dan alam itu terbagi bi'tibaratin mukhtalifah, ditinjau dengan tinjauan yang berbeda-beda. Kalau ditinjau dengan tinjauan yang berbeda-beda, maka akan terbagi aqsamin muta'addidah, macam-macam yang berbeda, yang macam-macam yang muta'addidah, yang berbilang-bilang juga. Karena tinjauannya lain-lain, Cak. Kalau tinjauannya lain-lain, ya pembagiannya lain-lain. Kalau tinjauannya satu, ya satu saja. Bayang kasimu bi'tibari tasakhusin musamma wa adami tasakhusihi. Alam itu terbagi ditinjau dari tasakhus musamma, apa itu tasakhus musamma ya, dan adami tasakhus. Itu lihat mana tasakhus. Ayat bi'tibar annahu sammahu saqshan, ayat jisman mawjudan. Titik. Ayat bi'tibari tarikit undur nahul wabih. Juz 1 halaman 296. satu halaman 246. Bi'tibari tasakhusin musamma, arti tasakhus ai bi'tibar alam itu dinama apa namanya? Sama usakson, menamai pada orang. Jadi tasakhusin musamma ai sama usakson, alam ini ente namakan kepada fulan. Kepada orang, ismen orang, jisman wujud, jism yang ada. Jadi ala bi'tibari tasakhusin musamma wa adami tasakhus ai bi'tibari alam ini tinjau dari tasakhus. Ya, ditinjau, ya, sesuai alam itu diberikan, dinamakan kepada orang. Kepada jisim yang ada. Kepada zat yang ada. Hada mana tasakhusin wa adami tasakhus. Jelas mana ikhwan ini? Tasakhus wa adami tasakhus, jelas. Ayat ditinjau, tasakhus musamma. Ayat diberikan alam ini kepada nama, dan nama ini diberikan kepada sakson. Ayat orang. Sebenarnya orang aisyah mewujud sistem yang ada. Sistem yang ada. Ila sistem ini terbagi menjadi dua. Yaitu alam saksin. Wa alam jinsin. Ada namanya alam saks. Dan ada alam jenis. Nah apa itu alam saks? Ditulis. Alam saks huwa wudi'a limu'ayyanin fil kharij ma wudi'a limu'ayyanin fil kharij la yatanawalu ghayrahu مثل من حيث الوضع له من حيث الوضع له مثل زيد وشبهه انظر الفاكي على من 146 jadi alam syakhs adalah wudi'a limu'ayyan sesuatu yang diletakkan kepada orang tertentu fil kharij di luar itu fil kharij itu fil kharij ai di luar kenyataan ada orangnya di kenyataan jadi dalam ilmu mantek itu ada dua kharij wa zihni al kharij mananya di luar kenyataan kalau zihni hanya di pikiran. Sesuatu yang ada di pikiran belum tentu ada di kharij. Atau mustahil pun bisa dibayangkan nih di zihni. Jadi ada zihni dan ada kharij. Istilah kharij, istilah ilmu mantek, ait di kenyataan, ada wujudnya. Kalau zihni belum tentu ada wujudnya. Masih khayalan, masih menghayal. Sesuatu yang di zihni hatta mustahil pun bisa ada. Paham? Sesuatu yang mustahil pun itu akan ada. Kalau di sini itu musyakal. Ya, bermacam-macam. Hah? Sabar enggak jadi gila pun dari sini. Jadi alam syaks. Nah. Jadi alam itu sesuatu alam yang diletakkan kepada ma'ayyan orang tertentu. Tapi ini harus fil kharij ada orangnya. Ay ada kenyataannya. La yatanawal ghairah yang tidak mencakup kepada yang lainnya. Baik. Dari segi diletakkannya lafaz itu terhadapnya. Contohnya Zaid, apakah Zaid mencakup Muhammad? Apakah Muhammad mencakup Zaid? La. Hadha lafaz Zaid lafaz khair. Diletakkan khair. Apakah Ansar masuk daripada khair? Enggak masuk kecuali apa yang Ansar? Jus'un minal ansar. Lah, gak masuk ikhwan. Sawgani ma'ismal al-khair. Khair ini orangnya. Wudi'a li syai'in mu'ayyan. Ay wudi'a khair li syai'in mu'ayyan. Bahwa inilah zatnya dia. Apa khair ada? Ada, ini khair ini. Kalau khair enggak ada berarti enggak benar ente. Naam. Hakada. Paham ini khair insyaallah. Tapi kalau contohkan khair insyaallah itu mudah khair insyaallah. Enak, nyentuhkan khair insyaallah iman. Terusnya. Wa alami jinsin. Dan yang kedua, alam jinis. Ditulis. Huwa huwa ma wudi'a lil mahiyati. Huwa ma wudi'a lil mahiyati. Iqbal ngantuk. Nah, Iqbal ngantuk aja. Huwa ma wudi'a lil mahiyati. Mana zarahnya kita tulis dulu. Itu kalau gini. Mahudi anil mahiyati bikoidi istihdariha sidzihni. Undur ubadah ala sudur. Ubadah ala sudur. Jadi nama kitab Ubadah itu bahasnya Ubadah ala sudur. Nama orang, tapi dia punya tarik ala sudur. 124. Baik. Alam jenis ikhwan mawudi'a lil mahiyah. Sesuatu yang diletakkan untuk mahiyah. Mahiyah itu benda. Mahiyah benda, sesuatu diletakkan pada zat. Zat pada hakikat kenyataan. Mawudi al hakikat lah, sesuatu wudi al hakikat, sesuatu diletakkan pada satu hakikat, satu kenyataan. Yasmal benda, wasmal hewan, wasmal yang lainnya. Mawudi al hakikat, mawudi al mahiyah, sesuatu itu diletakkan pada mahiyah. Al mahiyah ai al hakikat. Tapi ingat biqaid istikhdariha fidzin. Tapi diikat. Istikhdar adanya dia itu diin saja. Enggak ada bil kharij. Enggak ada bil kharij. Istikhdariha fi dzihni. Adzini fan kebalikan bil kharij. Kalau alam alam lalala, alam syakhs harus bil kharij. Tapi alam alam jenis itu hanya istikhdariha. Ditaklid, ditakyid, diikat adanya itu, adanya hakikat itu, adanya hakikat itu di zihni, di akal tak, di benak tak, di pikiran tak, gak mungkin apa namanya, gak ada wujudnya. Jelas kira-kira? Jelas gak kira-kira ini? Oke, contoh. Contoh nanti lah, insya Allah. Bedanya kalau alam jenis sesuatu diletakkan kepada muayyan bil kharij, itu ada di yang kita lihat ini ada kenyataannya ada. Tapi kalau awehan alamul jinis, sesuatu yang diletakkan pada suatu hakikat kenyataan, ya bentuk benda atau yang lainnya, tapi diikat adanya hakikat itu hanya pada dzihniyah saja, hanya pikiran saja, enggak ada wujudnya. Contoh. Nah, wal awwalu ka zaidin wa amrin, jelas zaid amr. Wa tsani alam jenis ini ka usamata lil asad. Wa su'alaba lis sa'lab. Wa du'a wa du'alata lil dhib. Usama, Usama ini kan alam jenis. Usama ini kan alam. Asad dinamai Usama. Fa'lat itu namanya su'alah. Zi'ib namanya du'alah. Apakah ada kenyataannya? Hah? Ada kenyataannya? Gak ada. Kita punya Usama, ada alam. Alam-alam Usama. Wudi anil mahiya, al-asad. Tapi ini biqaid adanya. Adanya ini, adanya hakikat. Ada dinamakan Usama, ada zihniyah. Zihniyah saja. Zihniyah saja. Ma'abil kharij. Enggak ada lil khalis. Zinia faqat. Fakadzalika sesuatu bahwa su'ala ini diletakkan kepada maya amaya su'ala. Maya su'ala. Baik, ikhwan, ini biqa' istighrari ada na haqiqah. Itu sendiri di dunia. Begitu. Fakadzalika du'ala lidzib. Padahal ikhwan, su'ala ya lidza'lab wa du'ala lidzib. Wakada. Ini enggak ada kenyataannya, hanya istighrariyah. Istighrar ya kaitan adanya dia itu hanya dzinniyah. Faqat enggak ada yang lain. Enggak ada kenyataan. Ayo. Ya, kalau dzinniyah itu nama kita di Usama. Wa illa kenyataannya nama Usama enggak ada. Ya, nanti namanya sendirilah nanti namanya Usama. Ya, bisa jadi alam jenis. Ya, itu jenisnya, apa namanya jenisnya saja itu. Cuma kalau ente pikir sendiri, ya lain lagi ente menyelisih mereka. Fa inna kullan min hadhil alfaz. Maka sesungguhnya masing-masing dari ini lafaz itu mana? Mana itu Usama, su'ala, wa du'ala yasduq ala kulli wahidin min afradi hadhil asnaf. Ya, hadhil alfaz kulluha layaklah, cocoklah diberikan kepada setiap orang dari afrad jenis asar, jenis sa'lab, jenis bi'ib. Ya, jalan itu saja, itu bahasa Arab ala jenis. Semua ya, kata-kata Usama layak dan bisa antum berikan kepada semua yang bagian daripada asar. Semuanya. Hampir dengan akhir ya. Hampir itu mah dikasih nama Usama. Takuli kuli asad ro'aita. Hada Usama tu mukmilan. Ini Usama, yaitu asad. Datang, menghadap. Hari jenis abis ni ya kan. Wakada al-baki, begitu juga seterusnya. Kita katakan hada du'alamu, hada du'alamu, atau hada du'alamu mukbilan. Baik, ini. Jadi itulah ikhwan barakallahu fiik, apa namanya, alam jenis. Jadi dikatakan alam jenis, baik, faedah juga. Di sini dikatakan alam jenis, fungsi daripada alam jenis, karena semua asat bisa antum namai Usama. Ya enggak? Antum ambil alamnya bahwa Usama. Antum ambil namanya Su'ala bahwa Su'ala. Dan antum namai Adu'ala. Dia adalah Adu'ala. Antum berikan kepada apa? Kepada semua orang yang semua apa saja. Yang dinamai dengan nama itu. Ini fungsinya alam jenis. Dikatakan jenis karena antum semua antum yang kau lihat. Dari asad bisa antum katakan Usama. Semua antum melihat zib, antum bisa namai apa? Su'ala. Semua yang namanya sa'lab, antum bisa namai su'ala. Hada fungsi daripada alam. Alam jenis. Hada namanya jenis. Jadi, ngerti? Sini jenis itu ini. Kalau tidak bisa, kalau apa namanya alam syaks, dikatakan alam nama untuk per orang. Rang-rang itu aja. Tidak bisa dikait kemana-mana. Kalau alam namanya alam, atau namanya alam Usama, Zu'ala, yang lain itu ada alam. Atau berikan kepada jenis alam. Jenis alam. Semua orang yang masuk di situ adalah ini. Harus Allah. Kecuali nanti apa namanya, ente bilang, apa ya kan ya, ente bilang, ya ayam ente bilang wajnun. Wazan, wuzana, kalau wuzana ya kan, contoh saja ini. Tapi ini gorok kenyataan, me akal akalan toh, me perdia, akal ada dinia, pikiran saja, kenyataannya enggak ada, dinia, pikir dinia saja, dinia, orang ada kenyataan ni, dinia, ini loh, dinia toh, enggak ada kenyataan ni, nah, maka dibahas gorok kenyataan ni. Muhammad ini orang Arab, ya? Kenyataannya ada, Ustaz. Kayak Asad menurut namanya Usama. Kenyataannya ada. Ada singa yang namanya Usama. Di mana? Di kebun binatang dinamakan ini. Loh, tapi itu kan namanya ini pula. Ah, itu kan namanya dia sendiri yang namai. Asalnya pada dasarnya enggak ada karena berbeda. Pada dasarnya itu kan alam. Alam dinamakan itu kan asalnya ikon asalnya dinya, asal pikiran saja berbeda. Asal pikiran saja dinya. Kalau kita lihat definisinya fil kharis kan enggak adanya dinya saja. Kalau kenyataannya ada yo kenyataannya ada ya enggak apa-apa kenyataannya, tapi sekarang pembahasan orang Arab itu kan seperti itu. Pembahasan kita kan di lugatul Arabiyah. Kalau di Indonesia ada ya. Iya. Gitu. Hatta di dalam apa? Dalam ta'liknya dhihnan faqat wa la yuqul la wujudun khair. Enggak masuk akal ada itu ada, enggak masuk akal. Enggak ada sebenarnya di luar enggak ada. Makanya kita lihat sara-sara semuanya enggak ada di sini ya saja. Kalau di Indonesia ada, ya sudah di Indonesia hanya ada. Pembahasan kita fil lughatul Arabiyah laisa Indonesia gitu. Gitu. Bahkan Syaikhul Kawakib mengatakan ini Taibewan jinsun wudi'aril haqqah dihniya ay al-asadi al-maqulah dihnan. Masuk akal-akal toh. Walayu kola wujudu fil kharij. Kharijnya enggak ada. Fil kharij enggak ada. Memang secara akal mungkin. Tapi fil kharij enggak ada. Nah sekarang kok ada ibu kebun binatang? Ya Indonesia sendiri yang menamainya. Dan orang Arab yang menamainya. Begitu. Baik. Iya, itu alam maksudnya. Jadi bisa semua asal itu benar. Iya, itu maksudnya tok. Bisa seperti itu. Berarti mamluk minasar juga. Mamluk minasar sih, karena apa? Karena di alam ternyata taknya. Nah, terusnya. Wa kadzal bawaki. Begitu juga yang lainnya. Yang lainnya juga masuk. Wa yajuz an tutliqaha bi ija'i sahibi hadhil haqiqah min haitsu huwa fa taqul usamatu asja' min su'ala ay sahibu hadhil haqiqati asja'u min sahib hadhil haqiqah. Boleh kamu itrafkan alam jenis ini bi ija'i di samping pemilik in hakikah mukabil ya izah mana mukabil wajuz boleh antut telikah kamu itrakan itu al-fadl jenis jadi alam jenis bi izai sahib hadil hakikah yaitu di samping pemilik in hakikah dari haisuhua dari orang sendiri dari haisuhua ay hakikah jenis sendiri. Fatakul Usama lebih berani dari soal ae sahib halaka ae pemilik Usama pemilik asad kembali ke orangnya sekarang bisa kalau orang seperti itu boleh kamu etrakan seperti itu ae sahibul Usama ae pemilik asad itu lebih berani daripada soal ae pemilik sa'lab pemilik sa'lab baik ae sahibul halaka boleh ya. Kamu itrakan ini kepada orangnya langsung, pemiliknya langsung, pemilik hakikonya. Baik, sahibu al-hakiko asja min sahibi al-hakiko. Walayajuz, tapi tidak boleh. Antutulikoha ala saksin mu'aib, la takul liman bainaka wa bainau ahdun fi asadin khas ma fa'ala Usama. Tidak boleh. Kamu mengitrakan alfaz jenis ini kepada seseorang yang gaib, pada orang yang gaib enggak ada di jantung enggak ada. La taqul liman bainaka wa bainahu. Dan kau mengatakan kepada orang yang antara kamu dan antara dia itu ada ahad fi ahdin khas. Maksudnya ma'hud indana indi wa indaka. Yang dikatakan Usama itu adalah Agraba adalah asadun khas. Tapi kita inginkan orang lainnya yang tidak ada, tidak boleh. Kenakan al-ma'hud, dia adalah Usama adalah jinsun asadun khas. Baini wa bainaka, makna asad ini, baini wa bainaka, kita punya al-ma'huda wa ma'luma indana. Ma'huda wa ma'luma indana, kalau kita katakan Usama adalah asadun khas. Tapi kita inginkan, ketika anak ngomong Usama itu, rajulun ghaib, orang yang tidak pada lebah, orang yang tidak ada luar perkataan kita, luar apa namanya, orang tidak apa namanya, kita berikan kepada rajulun akhar, orang lain yang enggak ada di antara kita. Nah, lajus tentunya akan memberikan iham kepada yang maklumat tadi itu, ini adalah asad, bukan rajulun ghaib. Enggak boleh. Limada? Karena sudah menjadi populer, sudah menjadi masyhur, kata-kata Usama itu adalah asadun khas, itu adalah asadun khas. Jadi boleh Usama ini diletakkan kepada pemilik, kepada orang. Tapi ingat, gak boleh antum meletakkan, kamu itlakkan kepada orang ketika baini wa bainaka ada mahuda. Satu yang maklumah, ini adalah asadun khas, ini adalah asadun khas. Gak boleh. Paham? Limada? Li'anna al-ma'huda wal-ma'luma ladayhi wa ladayhu. Antara kita antara dia, itu adalah asadun khas. Antum letakkan ini kepada orang lain, enggak boleh, kepada rasulnya enggak boleh, kepada sahibul hakim enggak boleh. Limada? Karena ada mahuda bin wabaina. Tapi kalau andai kata itu enggak ada, boleh antum letakkan ini asad kepada sahibuha, kepada orangnya. Berarti asad utama nama asad berarti. Benar Abu Baida, asad itu adalah namanya Usama, itu benar. Kita enggak ingkari. Cuma sekarang ini itu hanya fardhiyah saja. Enggak ada khuritnya, enggak ada kenyataannya. Kenyataannya ada. Mana? Sehingga itu kita namakan sama. Allah mesti. Kita sudah punya perjanjian. La taqul iman bainaka wa bainahu ahad. Maksudnya gini lah Weda. Maksudnya kita ana sama ente. Ini kan sekedar fardhiyah saja. Baini wa bainaka, bahwasanya asad ini itu namanya adalah Usama. Itu saja. Fardhiyah baina wa adhiyah ma'lumah gitu. Maksudnya pasti ing dalam Arab itu ma'lumah. Namanya Usama itu adalah begini, itu hanya fardhiyah saja, aqliyah. Jadi misalnya kita punya kucing, saya punya kucing di rumah misalnya. Kucing ini saya namakan Usama, dan saya juga sudah ma'hud lah bayinan. Iya. Kucing ini namanya Usama. Terus kenapa? Kucing ini namanya Usama. Lah, namanya Usama karena kan kita ini fardhiyah saja. Kalau atau letakkan tidak ada kenyataan, ya kenyataannya kita. Ama ingda mereka ya bukan namanya kenyataan. Antum harus perhatikan makna dinia di sini ya Weda. Ini hanya dinia saja. Kalau ditangkap di sini, tidur wir ini berarti ketika binatang itu ada depan kita. Ketika dia goib nggak bisa. Lah takul ketika dia goibhi, maaf al sama nggak boleh. Ini loh Weta, ini kan wayajus antut likwa, boleh kita itlakan kepada orangnya toh. Boleh kan kepada orangnya? Saya buat sebelahi kok. Boleh apa enggak? Enggak, maksudnya kan wayajus antut likwa, boleh kata-kata alam jenis itu diberikan kepada siapa? Kepada hakikatnya kan, pemilik hakikat. Ada asadnya, bukan orangnya. Allah Ustaz. Sahib adalah hakikat. Ismar sudah adalah hakikat. Pemilik hakikat itu. Lah, berarti kan pemilik kucing kan? Pemilik asad toh? Bukan pemilik asad, orang asadnya sendiri. Jadi zatnya asad itu itulah sahibul hakikat. Apa artinya sahib adalah hakikat? Hakikatnya di asad. Sahibul hakikat misalnya khair. Hakikat khair ini jadi sahibul hakikat. Wa yadu tilik wa bi izai sahibi hadil hakikat min haitsu huwa min haifa taqul usamatu asja min su'alah. Ai sahibu hadil hakikat asja min sahib hadil hakikat. Jadi sahibu hadil hakikat, fama huwa sahibu hadil hakikat, pemilik hakikat ini, fahuwa Usama, zatnya Usama lebih berani daripada zatnya su'alah. Boleh ya, berarti apa namanya, wa yajuz an tutliqaha bi izai sahibi hadil hakikat. Boleh kamu itlakan apa namanya alam jenis ini, ya kan, kepada pemilik ini hakikat, berarti zatnya bukan orangnya ya, zatnya asad, dari segi diletakkannya itu kata kepadanya. Fatakul Usama berarti zatnya asja minas soal, itu boleh. Walaya juz antut lekoha, kalau begitu enggak boleh kamu itlakan itu kata ala saksin ghaib, kepada orangnya berarti, kepada orang yang enggak ada gitu kan? Kepada hakikat singa lain yang tidak ada. Yang lain terbaca fitihnik. Nah, kok saksin? Saksin itu hakikatnya. Saksin itu saksinya. Kok saksin? Jadi kamu lihat bihaitu tasyakhusihi. Ini saksinya, ini saksinya, ini dilihat ditunya di saksinya. Jadi kata-kata lah. Jadi wala yajuz an tutliqa ala saksin ghaib la taqul liman bainaka wa bainahu ahdun fi asadin khas ma fa'ala Usama. Tidak boleh kamu mengitrakan itu lafaz kepada saksin ghaib, kepada saksin ghaib, kepada saksin ghaib. Jisman wujudun. Wala yajuz an tutliqa ala saksin ghaib, enggak boleh kamu itrakan itu lafaz kepada seorang yang ghaib. Kalau pembahasannya singa berarti pada singa yang tidak ada. Kok dikatakan saksin apa beda? Jadi saksin itu individunya, Pak. Statusnya itu person-personnya. Jadi untuk singa yang tidak ada, enggak boleh kita katakan sama. Kan harus istidrar fi dhihni. Istidrar fi dhihni, kalau di sini kita tangkap al-ahdu berarti ma'huda. Ya, la taqul liman bainaka wa bainahu ahdun. Tidak boleh kau mengatakan kepada orang yang antara kamu dan antara dia ada ma'huda dan ma'luma. Fi asadin khos. Pada asad yang khos, ya, ma'fa'ala Usama. Indah go'ibi ketika Usama enggak ada. Gak bisa kita kata maaf Allah sama, gak bisa, karena Usama gak hadir depan kita. Ketika ada iza, bi iza ismohi bil haki, kok gak apa-apa, boleh. Berarti definisi istihdar bibi ini ketika dia ada, itu ketika dia ada. Lah, gak seperti tahu beda. Ada juga ta'alik kemana, apa namanya, layakun hakiku akli ya mujarot, namanya akal-akal saja, akal murni. Jadi maksudnya antum ini harus ada gitu kenyataannya, di kharij. Nanti ada di depan kita, ya ada seekor singa. Datang Usama. Ketika kita lihat lala, sekarang mahal yang kita anukan, apakah antum katakan ini alam jenis itu ada fil kharij? Ada fil kharij maksudnya ada fil kharij ketika binatangnya ada. Zat musamahu itu ada. Syaksinya ada. Ketika syaksinya tidak ada, enggak bisa dikatakan istidrar fil dhihni. Berarti ringkasnya ada. Ketika ada. Ringkasnya ada fil kharij. Ada fil kharij. Maksudnya arif al-khawaz itu apa namanya? Ketika zatnya syakhsunnya ada. Jadi ketika ini contohnya ini. Enggak, sekarang anu dulu. Sekarang apakah alam jenis itu ada fil kharij? Atau sekedarnya fardhiyah zihniyah saja? Dan apa namanya? Wala yuqala wujudu fil kharij. Maksudnya tidak secara akal itu enggak ada di fil kharij. Nah, kalau yang seperti itu yang Anda tangkap, singa ini tidak menamakan dirinya Usama, cuma kita tok yang memberi nama dia Usama. Lah iya. Nah itu maksudnya. Jadi singa ini berarti ringkasnya pernah... kita ini sepakat bahwasanya alam jenis itu hanya sekedar fardhiyah aqliyah yang enggak ada wujudnya ketika disandarkan kepada singanya. Iya. Singa tidak pernah menamakan dirinya Usama. Singa tidak pernah menamakan dirinya Usama. Ini yang warna ini apa beda? Baik, tapi kita ini masih menghargai pendapatnya orang lain kan, barakallahu fiik. Jadi kita dengarkan. Jadi itulah adab yang harus kita perhatikan. Kita dengarkan dulu. Namanya kita ini menghargai, bukan berarti, tapi memang harus ada seperti ini, kita harus miliki ya. Jadi enggak boleh antum berpendapat seperti pendapat jangan gitu, enggak boleh. Karena kita ini sama-sama belajar. Jadi jangan kok menguatkan pendapatnya ini yang paling benar, enggak mengharuskan. Karena kita masih dunia semuanya. Lah, tapi yang kita bisa pahami di dalam apa namanya? Sarah. Tapi sekarang ana pahami dulu lah. Ini nanti antum yang antum pahami belakangan sudah. Nanti antum bisa mikir sendiri. Saya sekarang nanti malah enggak selesai nanti. Tayangan. Tak pahami dulu dari keterangan sarahnya. Nanti satu atau apa namanya antum pahami nanti. Baik. Tayangan, sekarang kita bisa paham di sini. Baik, bahkan di dalam kitab Nahwul Wasyuf kata-kata ketika beliau menjelaskan makna apa itu makna alamul jinis. Baik. Nah. Mana di sini? Fal awal mana ini? Fa inna kullan min hadzal alfaz yasduq ala kulli wahid min afrad hadzal asnas. Taqul li kulli asadin ra'aita hadza Usama mukbilan. Wa kadza al-bawaqi. Jelasin insyaallah. Wa yajuz an tutliqaha bi izai sahibi hadzal haqiqa min haitsu huwa. Baik, wa yajuz an tutliqaha bi izai sahibi hadzal haqiqa min haitsu huwa. Fatakul Usamatu asya' min su'ala. Ay sahib hadil haqiqah asya' min sahib hadil haqiqah. Ini yang saya pahamin loh ini man ya. Saya tangkap dulu lah, nanti kalau selesai baru nanti selesai. Nanti anu lagi, remukan lagi. Wajizan boleh. Antut liqah, kamu itrakkan. Ini kan sekarang kan ma'ruf. Bahwasanya Usama itu diberikan kepada Asad. Su'alah, nama su'alah diberikan kepada Sa'lab. Dan nama du'alah diberikan kepada Zaid. Hadza khalas. Ini sudah jelas toh? Baik. Setelah itu ada kata baru, boleh. Jadi kan boleh kan pembahasan baru toh? Tadi kan pembahasan ma'rufah bahwasannya Su'usama itu diberikan kepada Asad. Kan ma'rufah sudah. Itu pembahasan pertama. Baru dibelaskan, boleh. Berarti kan baru sekarang. Pembahasan baru, wayajud antut liqoha. Boleh kamu mengitrakan alam-alam jenis itu ya bi izai sahib hadil haqiqah. Ana pahami sahib ini orangnya. Tapi kalau beda apa namanya zatnya. Ana pahami dulu sekarang. Kalau kita artikan apa namanya zatnya, tentu dia enggak apa namanya enggak dikatakan boleh. Karena sudah ma'ruf di awalnya dia adalah Usama dikatakan Asad. Ini yang saya pahami dulu ya barakallahu fik. Didengarkan dulu, engko nanti kalau salah ini setelah ngaji. Selang aja maksudnya selang aja, bukan berarti dari itu enggak. Besok kalau bilang lagi, kalau dikata salah kan enggak ada masalah, salah aja. Wa in antut liqaha fi izai sahibatul haqiqah, boleh kamu itrakan ini alam jenis kepada pemilik hakikatnya. Pemiliknya kepada orangnya ini, pemilik hakikat min haitsu huwa, dari segi dia. Dari segi kata-kata itu. Wa taqul Usama tu asya min su'ala. Ini yang saya pahami, kan Usama di sini adalah sahibul Usama, pemilik Usama itu sendiri. Ada orangnya. Ini saya pahami Allah Ta'ala ini. Pemilik Usama ini, pemilik Usama ini lebih asja daripada pemiliknya. Jadi kembali ke orangnya sekarang. Oleh karena itu, karena pembahasan ini diberikan kepada orang kan? Kepada orang kan? Karena pembahasan orangnya, pemiliknya kan? Oleh karena itu, walaya juz. Ini pembahasan nomor 3. Kan berurutan. Karena pertama dia mengatakan boleh, diberikan kepada orangnya, pemiliknya. Maka pembahasan kedua walaya justan nggak boleh, nggak boleh antut liqoha. Kamu itrakan itu kata ala saksin roib. Berarti kan orangnya, tapi nggak ada orangnya, tapi nggak ada orangnya. Itu kan boleh diitrakan kepada orangnya, kan boleh awalnya. Seterusnya ya pembahasan nomor 3 nggak boleh diitrakan kepada orangnya orang, tapi dia nggak ada. Kepada apa? Kepada orang yang antara anta dan antara inti punya at ma'ruf wa asad, asad dan ma'rufah, yaitu binatang. Ana baini wa bainaka punya asad, baini wa bainaka ma'lumah, baini wa bainaka asadun ma'ruf wa asad, yaitu nama binatang. Tapi ketika ana mengatakan ma fa'ala Usama, ana inginkan Usama itu apa? Rasulun ghaib, saksun ghaib. Ini enggak boleh. Dimana li'anna akan ada bayangan yang keliru. Karena baini wa bainaka al-mahud wa ma'lumah adalah asadun ghaib, asadun khas. Tapi maunya saya mengitrakan kata-kata mada fa'ala Usama itu kepada rajul ghaib, itu enggak boleh. Tiba-tiba orangnya. Ini yang saya pahami dulu ya, Ikhwan warakallahu fiik. Tadi apa namanya kita bisa melihat lagi ketika hada. Jadi ketika nanti kita baca lagi, insyaallah kita ulangi lagi. Baik. Jadi ini ada tiga pembahasan. Pertama, kalau jelas Usama diterangkan kepada Aisyah itu boleh jelas. Garis kalau sudah itu lah namanya. Baru yang kedua boleh diterangkan kepada orangnya. Baru yang nomor tiga ketika orangnya enggak ada, kemudian kamu iterakan ya orangnya enggak ada, terus antum inginkan orangnya, sedangkan baik ini bapak enak kak mutakalim wal mukhotob itu adalah ahdun ma'ruf. Ahdun tadi ana bilang kepada masalah kayak Angsor, baik ini bapak enahu itu ada maklumah. Ana bilang Usama itu adalah apa? Adalah ahud apa ahdun ma'ruf, ahdun khos itu bila tersendiri. Tapi ketika itu ana inginkan kata-kata Usama ini ay kepada rajulnya, kepada orangnya, ini enggak boleh. Lima kali andi baik ini bapak enahu ada ahdun maksus bahwa adalah asatul khos. Maksud ayat asatul sendiri. Jadi asatul sendiri. Mana asatul khos itu asatul sendiri. Yang mahu bain wabaina. Asatul ayat asatul sendiri. Tapi anda ingin kata-kata itu kepada Usama yaitu orang-orangnya. Allah Ta'ala alam ya kawan. Nanti bisa dilihat lagi. Apa namanya keterangannya. Baik. Baik sampai di sini insyaAllah. Mungkin pening. Tapi pening ya. Apa ya kawan? Saya sampai di sini insyaAllah. Subhanakallah, Muhammadik. Sadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.